Suro-suro pasal 10 walu. Naopo itu, I Paulus nompalasi ngata Athena, pade nalaumo iam pakari ngata Korintus. Risetu, ia nosintomu ante sambaa tau to Yahudi, ngari provinsi Pontus, tono sanga ka Aquila. Aquila ante Rongona I Priscila, lako narata ringata Korintus, ngari provinsi Italia. Ira nolinjam pakari Korintus, sabana I Claudius, magau Roma, nomparenta pura-pura tau to Yahudi, kana mompalasi ngata Roma ri provinsi Italia etu. Jadi nalaumo I Paulus nantunggai ira rombaa, pade ia netoori jai ira, sabana matam pompaelo I Paulus, nasimbayu ante matam pompaelo ira, etumo novia tenda. Ira tolumbaa no karajam pasangganinggani. Pade ri eo-eom penonto, I Paulus nalau risapom podaden to Yahudi, notesa nosinjula pekiri, ante tau-tau nasiromu risetu. Nabeloka tau to Yahudi, nabeloka tau to Yunani. Ia numpasimbuku manggeni ira, memparasaya ipue Yesus. Sangga naratapa Isilas bo Timotius, ngari provinsi Makedonia, nikabasaka I Paulus mo panggaviana, novia tenda etu. Pade, eo-eo ia numpatolele tesanu alatala, katau to Yahudi. Nipatudukina ka ira. Yesus mau magau to mempakasalama, to ni janji alatala. Tapi, tau to Yahudi etu, batena nangeva I Paulus, pade nanguli sinjai ia. Jadi I Paulus, nomba vurengenaka pakeana ante nanguli. Salamu mumpo salam boto, etu da asalaku. Numpa mula vei-vei, aku malau mempatolele tesa no alatala, katau-tau da to Yahudi. Naupu etu, I Paulus nompalasi ira, pade nalau neto'o risapo, risinjori nusapom podade etu. Huen japo etu, nosangaka ititius Justus. Ia da'a to Yahudi, tapi ia nomparasaya alatala. Topanggeniaka sapom podade etu, to nosangaka I Krispus, ante pura-pura ira saungun japo, nomparasaya ipue Yesus. Pade, nadea tau to Korintus ntanina, nangepe kareba toni keni I Paulus etu, pade ira vo'u nomparasaya, pade nidiu, eva tandaina ira to pomparasaya ipue Yesus. Naria sambengi, I Paulus nanggita saungu panggita. Riaram panggitana etu, ipue nangulika ia. Ne'e meika, ne'e menonto mempatolele tisaku, sabana dana dea patau ringata ii kana momparasaya aku. Ne'e meika, sabana aku mo sangganinggani ante iko. Da'aria samba atau mamalamu via anu maja'a rija'imu. Sabana etu, I Paulus neto'o ringata Korintus, sampai santongo kasaena, pade numpatuduki tesanu alatala katau-tau risetu. Tempo I Galio na jadi gubernur ri provinsi Akaya etu, tau-tau to Yahudi no sintuvu nangeva I Paulus. Ia nisoko ira, pade nikeni, ringayo gubernur Galio etu, alara tangara. Ira numpangadu ia ivei. Tau ei nanggeni tau dea, mombasomba alatala, ante tepatuduki nontani ngari atura-atura agama, toni papola I Musa kakami. Ivetu I Paulus madota mesono, nangulimo gubernur Galio. Tau-tau to Yahudi, ande toni pangadu komiei. Saungu peliuna ka atura Roma bara saungu kajana masipato aku musabara mangepete sape pangadu komiei tapi ei aga posisala pembarata eva tesa-tesa pade sanga-sanga pade atura-atura agama kumimboto etu kana rapasiayu kumimboto aku ei da amadota mumbatangara parakara eva ei naopu etu. Gubernur Galio nompo palai irang gari peto ompo tangara etu. Naupun nesuhung gari setu, todea etu nanjoko to penggeniaka sapompo daden to Yahudi, to nosangaka Isostenes, pade ia niboba ira ringayo peto ompo tangara. Tapi Gubernur Galio da antoto nipariaran taina povia ira etu. Naupu etu, dana saepa I Paulus neto'o ringata Korintus. Naupu itu, no pasabi mo ia kato pemparasaya to pemparasaya risetu, pada no sumomba mo ia pakari provinsi Syria, no sangganingani ante i Priscilla bo Aquila. Da apa ira no sumomba ringata kengkrea, i Paulus no bagari voona to ni palambana, na jadi nandoe nantuki adan to Yahudi. Sabana, naria po janjina ringayo alatala. Riara po sumomba itu, ira nesai ringata Efesus. Risetu, i Paulus nompalasi i Priscilla bo Aquila, pade nalaumo i anjambaana, nesua risapom podade, notesa no sinjula pekiri, ante tau-tau to Yahudi risetu. Ira to Yahudi, nerapi ala ia metoo masai ante ira, tapi ia da amadota. No pasabi mo ia ka ira pade nanguli. Anera podota ala tala, aku kan manjili vo bimai. Naopu no tesa ivetu, no sumomba mo i Paulus ngaringata Efesus, sampe narata ringata Kaisarea. Sangga narata pa ringata Kaisarea, nantende mo iam paka ringata Yerusalem, ala mombavai tabe kato pomparasaya risetu. Naopu etu, pade no tua mo iam paka ringata Antiochia. Naupu i aneto'o barasakuya kasaya na risetu, nalau vo'umo i ampakari bagia Galatia, bo Frigia, ala mompakaroso pomparasaya to pomparasaya ipue Yesus risetu. Tempo i Priscilla bo Aquila, naria ringata Efesus, naratamo samba atau to Yahudi risetu, ngaringata Alexandria ritana Masir, sangana Apolos. Ia samba atau na pande notesa, pade ia mpu-umpu'u nangginjani isi buku nagasa. Ia nipatudukin tau tesa ipue Yesus. Jadi, tempo ia narata ringata Efesus, notesa mo ia anterarana nevoya-voya. Nipatudukina tesa Yesus etu antena noto. Naupa toninjanina ngari tesa etu agape patuduki Yohanes Topediu. Ante kabiana, Apolos nompamula notesa risapom podaden to Yahudi. Tempo i Priscilla bo Aquila nangepe ia, ira nompakeni iam paka risapo ira. Pade risetu, ira notaranggam paka noto ka ia, tesa alatala anu da apa ninjanina. Naopung ga risetu, Apolos nompaka tantu, malaum pakari provinsi Akaya. Jadi, topom para saya ipue Yesus ringata Efesus etu, nantulungi ia ante nantulisi sura katopom para saya ri Akaya ala ira madota mantarima Apolos risetu. Jadi, tempo Apolos narata ri provinsi Akaya itu, pepatudukina mpu-umpu'u nantulungi tau-tau tona jadi topom para saya ipue Yesus ngaritove belonu alatala. Ante tesana tona kuasa, Apolos nombadagi pura-pura tesa to Yahudi ringayo todea. Nipaka noto na kaira ngari buku nagasa, Yesus mo magau to mempaka salama to ni janji Allah Ta'ala.